Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan suatu perkara yang ditanyakan oleh Zir bin Hubaysh kepada Sufwan bin Assal radhiyallahu anhu. Pertanyaan yang sangat baik, karena Sufwan bin Assal radhiyallahu anhu kemudian menceritakan kisahnya ketika bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, yaitu tentang seorang Arabi, seorang Arab Badui pedalaman, yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan cinta. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan tentang cinta, definisi cinta. Beliau mengatakan bahwa sulit untuk mendefinisikan ya tentang cinta. Jadi kalau ada seseorang yang ingin menggambarkan, mendefinisikan tentang makna cinta, maka sulit untuk membuat kalimat dan mendefinisikannya. Namun perkara cinta telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, ada cinta yang bermanfaat, ada pula cinta yang tidak bermanfaat. Adapun cinta yang bermanfaat yaitu rasa cinta yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan cinta yang tidak bermanfaat, yaitu cinta yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau seseorang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagai bentuk pengakuan, sebagaimana yang kita terangkan pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW yang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, mata sa'ah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ma'adatta laha, apa yang kau telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Maka dia pun menjawab, ini dia tidak memiliki persiapan dalam beramal saleh. Nah, dia kurang dalam beramal. Namun dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka dia mengatakan, hubballahi wa rasulih, ya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka pengakuan seseorang, pengakuan cinta seseorang kepada Allah dan Rasulnya membutuhkan bukti. Ini tidak hanya sebatas pengakuan, ya, cinta itu butuh bukti. Dan tidak hanya mengaku bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, atau dari cinta tabiah, cinta kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Seseorang yang benar-benar cinta, maka dia akan membuktikan rasa cintanya tersebut. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya tentang orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Di dalam ayatnya Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang kafir, musyrik, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah petunjukku, ikutilah bimbinganku. Naam. Seseorang yang benar-benar mencintai Allah, maka dia akan senantiasa mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya jikalau benar kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah, ikutilah segala apa yang aku perintahkan dan jauhilah segala apa yang aku larang. Inilah kecintaan yang jujur. Inilah kecintaan yang benar. Ketika seorang yang mencinta senantiasa mentaati orang yang dicintainya, senantiasa taat kepada yang dicintainya. Sebagaimana ungkapan seorang penyair, dan syair ini dinisbahkan, disandarkan kepada Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Naam. Berkata seorang penyair, terkait dengan cinta, "Idza kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Fa'inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u." Idza kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Jikalau kecintaanmu itu benar, ya, jikalau benar kecintaanmu, ya, jikalau benar engkau cinta, jikalau kecintaanmu itu benar, la ta'atahu, maka niscaya engkau akan mentaatinya. Niscaya engkau akan mentaatinya. Kenapa? Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta kepada orang yang dicintai itu senantiasa taat. Jadi orang yang cinta, orang yang mencinta kepada orang yang dicintainya itu selalu taat. Demikianlah gambaran orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan senantiasa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yattabi'u Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yukhalifu, dan tidak akan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka dia pun mengerjakannya. Dan segala perkara yang dilarang oleh Rasul, maka dia pun akan menjauhinya. Dan dia tidak akan membuat, ya, perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru. Naam. Di dalam Islam, seperti itulah kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan hanya sebatas pengakuan. Ketika ada seorang yang mengatakan dia cinta kepada Allah, demikian pula cinta kepada Rasulnya, maka dia harus membuktikan kecintaannya tersebut, yaitu dengan selalu taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan terus menerus di dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Maka hal ini tentunya perkara yang jauh dari ucapan. Ya. Jadi bukan orang-orang yang memiliki kecintaan yang jujur, bukan orang-orang yang memiliki kecintaan yang benar. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat ini ketika memerintahkan nabinya, mengatakan jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasul. Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul. Dengan seseorang senantiasa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Naam. Telah diterangkan pula bahwasanya dari sabda Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan seorang Arab Badui yang tentunya mereka adalah orang-orang yang jauh dari ilmu namun sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu dan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu ilmu yang menjadikan para sahabat pun senang ketika ada di antara orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW. Di antara pertanyaan yang mereka sangat bergembira dengannya adalah pertanyaan ini. Naam. Yaitu pertanyaan ketika Rasulullah SAW ditanya bagaimana tentang keadaan seseorang yang mencintai suatu kaum dalam keadaan mereka tidak bisa menyamai amalan-amalan kaum tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bushra, kabar gembira kepada orang tadi dan tentunya kepada kita semua, ya, tidak hanya kepada si penanya. Namun tentunya kabar gembira ini juga sampai kepada kita, yaitu Rasulullah mengatakan al-mar'u na'am ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti. Juga telah diterangkan ketika dalam riwayat yang lain ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendengarkan sabda Rasulullah SAW, fa innaka ma'a man ahbabta, sungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, begitu bahagia dan gembiranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Naam, sangat bergembira. Naam. Ma farihna ba'da al-Islam farahan ashadda min qawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Naam. Kemudian Anas berkata, ana uhibbu Allah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar. Fa arju an akuna ma'ahum wa illa a'mal bi a'malihim. Ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW ini, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakannya, tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan setelah Islam daripada melebihi daripada ucapan Rasulullah SAW, fa innaka ma'a man ahdabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai yaumul qiyamah, sebagaimana dalam hadis ini, pada hari kiamat nanti. Maka dia pun mengatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya, demikian pula saya mencintai Abu Bakar wa Umar. Naam, fa arju an akuna ma'ahum, dan saya berharap bisa bersama dengan mereka. Wa illam amal bi a'malihim, yani wa illam amal bi mithli a'malihim, walaupun saya tidak bisa beramal seperti amalan-amalan mereka. Naam. Oleh karena itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam membimbing kita agar benar-benar menempatkan rasa cinta kita ya pada tempatnya, dan menghindarkan dari perkara-perkara cinta yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah dari perkara-perkara cinta yang akan mendatangkan kemurkaan Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya seseorang yang cinta kepada istri dan anak-anaknya, yang terkadang kecintaan itu berlebihan. Ya, kecintaan kepada keluarga yang merupakan kecintaan tabiah. Namun ketika kecintaan seorang kepada orang-orang yang dicintai dari kalangan makhluk, nah, melebihi kecintaan Allah dan Rasulnya, maka hal ini tentunya akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Saking cintanya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, maka dia membiarkan mereka terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita katakan, kenapa hal itu dilakukan? Ya karena saya cinta kepada mereka. Nah, justru hal itu bertentangan dengan ucapannya. Kalau seseorang yang benar-benar cinta kepada orang-orang yang dicintainya, dari keluarganya, dari istri dan anak-anaknya, maka dia akan berusaha untuk menghindarkan mereka dari perkara-perkara yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar engkau cinta kepada istri dan anak-anakmu, maka engkau akan menjauhkan mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, bukan membiarkan mereka terus-menerus dalam kesalahan, terus-menerus dalam dosa dan maksiat. Naam. Begitulah orang-orang yang cinta, bukan hanya sebatas pengakuan kepada orang yang dicintainya. Naam. Baik. Saya cukupkan insyaallah. Kita akan mengakhiri hadis ini dan kita akan terangkan dari ucapan Naam Zirf Ibn Hudzaysh. Naam, yang menjadi syahid dari bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, dalam hadis ini, hadis tentang at-taubah. Naam. Insyaallah kita akan terangkan pada pertemuan kita yang akan datang bismillah taala, wallahu alam bissawab. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fiik.